السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang enggak mungkin kita bisa hitung, dan khususnya nikmat ilmu yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, nikmat yang merupakan kehidupan itu sendiri, kehidupan itu sendiri bukan hanya sekedar satu jam untuk kajian, tapi jelas para ulama bahwa kehidupan itu sendiri adalah ilmu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini jika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, melahirkan iman dan amal soleh. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu tersebut. Dan para ulama kita menyampaikan bahwa hal-hal yang besar dan hal-hal yang tinggi itu harus dilakukan dengan perjuangan, harus dilakukan dengan kesungguhan. Mereka mengatakan ala qadril azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Hal-hal besar itu sesuai dengan, atau hal-hal besar itu datang sesuai dengan besarnya tekad, besarnya semangat, besarnya spirit. Dan kemuliaan demi kemuliaan itu hadir sesuai dengan kadar mulianya kita melangkah, cantiknya kita bermain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita untuk menjadi orang baik, orang yang soleh atau wanita yang soleha, itu menentukan pencapaian kita. Sekali lagi, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita, perjuangan kita, spirit kita, semangat kita, kebesaran hati kita, itu menentukan pencapaian kita. Ala qadril azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Maka bersungguh-sungguhlah, mumpung Allah masih kasih kehidupan, mumpung Allah masih kasih waktu, mumpung Allah kasih kesempatan, mumpung Allah masih kasih nyawa kepada kita. Inna Allah yuhibbul ma'aliyal umur. Allah itu senang dengan hal-hal besar, dan Allah benci dengan hal-hal receh. Maka jangan sampai hal-hal atau waktu kita yang sangat berharga ini kita sibukkan dengan hal-hal yang receh atau mempermasalahkan hal-hal yang receh. Bicara besar dan yakin bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya Rabb yang ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. kita punya Rabb yang apabila diminta ia akan kabulkan. Udu'uni asajib lakum, minta kepada diriku aku akan ijabah. Kita punya Rabb yang maha mengetahui dan maha baik kepada kita. Maka itu yang harus kita tekankan terus. Tekad, spirit, dan semangat harus besar. Dan harus kembali kepada Allah, al-luju ilallah. Kembali kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu kita tanamkan dan jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu marilah kita menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin, kita akan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rahmatan wasi'ah. Bersama kitab yang sangat luar biasa itu Riyadhus Shalihin. Dan kita masih bersama hadis Abu Hurairah dan kita akan lanjutkan ke larangan yang berikutnya dari hadis ini. Larangan yang mungkin masih asing secara istilah di telinga-telinga kita. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa anhu radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu. Wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najash. Bukan najis ya, najash pakai shin. Kalau najis pakai sin, enggak pakai titik tiga, ini pakai titik tiga. Wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najash. Hadirin Allah muliakan, dan najash itu dijelaskan, terdapat dalam keterangan dalam Riyadhus Shalihin. Ketemu gak di buku terjemahan jamaah sekalian? An-najash an yazida fi thamani sil'ah yunada alaiha fi suqi wa nahwi wala ragbata lahu fi shira'iha bal yaqsudu an yagurra ghairahu wa hadha haram. Ketemu? Ada enggak di najash itu menambah atau menaikkan harga sebuah barang ya, yunada 'alaiha fi suq, diumumkan di pasar, dan dia gak ada niat untuk membeli, tapi cuma untuk menipu yang lain atau mengecoh yang lain. Ada gak sih keterangan Imam Nawawi? Oke. Jadi hadirin Allah muliakan, ulama-ulama lain mengatakan rahimahumullah, an yazida fi sil'ati ala akhihi wa huwa la yuridu shira'ahu, atau wa huwa la yuridu shira'aha, shira'a tilka sil'ah. Jadi an yazida fi sil'ati ala akhihi wa huwa la yuridu shira'aha wa innama yuridu an yudurra al-mushtariya, an yudurra al-mushtariya aw yanfa'a al-ba'i'a aw al-amrayn jami'a. Hadirin Allah muliakan, yang artinya ia tambah harganya dan dia gak ada maksud untuk membeli. Tujuannya ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ingin merugikan yang membeli, yang benar-benar real ingin membeli, atau ingin memberikan manfaat kepada penjual, atau kedua-duanya. Tiga jadi kata para ulama. Gitulah. Jadi itu poin. Dan contohnya ada banyak contoh. Di antaranya misalnya ketika misalnya sebuah tas dijual dengan harga 500 ribu di sebuah toko, lalu misalnya tas itu tinggal satu, lalu atau mungkin bisa jadi tinggal dua atau tiga atau empat, terus mau di tiba-tiba ada calon pembeli tanya, ini berapa sih? Ini 100 ribu. Terus dia datang, dia bilang saya beli 700 ribu deh gitu loh, dinaikin. Dan belum ada akad, belum ada apa, cuman dan gak ada rencana. Jadi ini bukan bay ala bay akhi, bukan, tapi ini masih cuma nanya aja. Sehingga calon pembelinya, oh 700 ribu, oke saya 800 deh gitu, saya beli 800 ribu. Jadi dia datang hanya untuk menaikkan harga aja. Dia datang hanya untuk menaikkan harga. Lalu abis itu ditinggal gitu. Emang dia gak rencana beli. Akhirnya deal di harga 700 ribu sama pembeli yang benar-benar ingin beli. Gitu. Dan seringkali bisa jadi itu permainan dengan penjual. Jadi datang tuh angka Anda naikkan harganya. Biar terkesan barang ini mahal dan di atas harga tersebut. Jadi itu dinamakan najis. Dan dia enggak ada ingin beli sama sekali. Cuma naikin aja. Biar menguntungkan penjual atau dan pastinya merugikan pembeli misalnya. Atau orang mau beli mobil gitu kan, pas pembelinya, pembeli realnya datang, dia udah ada di sana, terus dia bilang, dia sosok bicara sama penjual mobilnya, 100 juta deh gitu, padahal ini harga mobil 80 juta misalnya, mobil second. Sehingga yang awalnya, oh 100 juta ya. Apalagi kalau beberapa tipe mobil itu kan seringkali gak ada harga tetapnya, tergantung kondisi kan. Oh iya nih 100 juta mas, kondisinya bagus. Ya di luar pasaran ada sih yang 80-70, tapi kan kondisinya gak kayak gini. Oh gitu ya. Padahal ini harga mobil 80 juta dengan kondisi seperti itu, tapi dinaikin. Dan begitu itu ada tapi uangku gak cukup nih, sayang banget nih, padahal ini mobil bagus. Udah saya pergi. Akhirnya dibeli sama pembeli atau peminat yang benar-benar minat dengan harga 100 juta. Padahal seharusnya mobilnya harga 80 juta. Jadi permainan itu memang niatnya untuk memudaratkan atau menguntungkan penjual. Dan dia langsung naikin harga. Jadi intinya orang yang naikin harga tidak ada niat membeli, tapi untuk merugikan pembeli dan menguntungkan penjual atau menguntungkan penjual saja. Maka itu najis. Maka itu najis. Tidak ada niat untuk membeli. Hanya untuk menguntungkan penjual. Dinaikkan. Dan tidak ada dan sekali lagi dia gak mau itu barang, tapi dia ingin merugikan pembelinya misalnya. Artinya misalnya dia gak suka sama pembelinya, ada masalah ya, atau ada sesuatu, dan pembelinya juga gak ngerasa juga, dan dia atur itu di lokasi akad, dan itu bisa aja. Maka walatanajashu, kata Nabi, jangan kalian saling najis. Jangan mengangkat harga di atas harga normal tanpa ada tujuan membeli, hanya untuk menguntungkan penjual atau merugikan pembeli, atau kedua-duanya, atau kedua-duanya. Itu hal yang dilarang. Adapun sebagian ulama mengatakan kalau dia naikkan harga barang tersebut karena dia melihat harga ini terlalu murah di bawah harga pasar, lalu dia gak jadi beli juga, tapi dia naikin aja, maka itu gak masalah. Kata para ulama, فَإِنَّ كَثِرًا مِنَ النَّاسِ يَزِيدُ فِي سِلْعَةٍ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا رَخِيصَةٌ. Sebagian banyak orang itu menaikkan harga karena dia lihat bahwa sebelumnya harganya itu murah, di bawah harga. فَإِذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا تَرَكَهَا. Tapi ketika harganya udah naik, lalu dia tinggalkan, dia nggak jadi beli. Maka ini nggak ada masalah. فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ. Nggak masalah. Gak apa-apa. Ya gak boleh, kata para ulama, dia gak ada rencana beli, dia naikkan sehingga menguntungkan penjual dan merugikan pembeli atau salah satu pihak. Itu tidak diperbolehkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ini menunjukkan bagaimana agama kita itu sangat menjaga hak penjual dan pembeli. Hak penjual dan pembeli. Dan gak boleh melakukan segala upaya untuk menipu pembeli. Melakukan penipuan atau trik untuk mengecoh pembeli dan mengambil keuntungan dari situ. Itu diharamkan. Poin yang berikutnya, hadirin, seluruh ulama sepakat bahwa najis dalam jual beli dilarang. Dan mayoritas ulama menyampaikan bahwa larangan ini hukumnya haram. Dan ini pandangan Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, dan ulama Al-Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, semua menyatakan haram. Semua menyatakan haram. Poin yang berikutnya, pertanyaan, bagaimana kalau sudah terjadi? Dan pembelinya tahu, ternyata harganya dinaikin ya. Tadi itu cuma trik aja, harganya itu nggak segitu. Dan udah terjadi, ya aku udah bayar dan udah akad tadi pagi misalnya, ketemu sama teman, harganya tuh nggak segitu mas. Enggak, aku ketemu calon pembeli juga, dia tuh semangat banget, enggak. Atau mungkin itu tadi, kamu beli daerah mana sih? Daerah situ, daerah situ emang banyak pemainnya. Kalau nggak percaya ikut aku ke ini ya, atau aku teleponin nih temanku main gini juga, berapa harganya? Sekian. Belum percaya, aku teleponin temanku yang lain, sekian. Berarti harganya 50 juta di bawah hargaku ya. Ya itu. Hadirin Allah muliakan. Terus gimana? Kondisinya. Sebagian ulama mengatakan akadnya sah. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa pembeli berhak untuk melakukan pembatalan khiyar. Di antara yang mengatakan demikian adalah ulama Malikiyah. Dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dan sebagian ulama Hanabilah. Jadi ulama Malikiyah, lalu sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mengatakan bahwa pembeli boleh melakukan khiyar. Khiyar itu opsi mau dibatalkan atau dibiarkan. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Bedanya berapa sih? Kalau misalnya misalnya baju atau tas tadi atau sepatu, ya bedanya 30.000. Saya kesana naik taksi 70.000, mungkin gak usah deh, gak usah gitu. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Atau berapa sih bedanya 50.000? Hitung-hitung sedekah lah, ya nggak apa-apa. Itu tadi kalau beli mobil, bedanya berapa? 50 juta. Lumayan kalau beli kerupuk ya. Udah, saya mau khiyar aja misalnya gitu. Misalnya penggemar kerupuk dia. Jadi dia daripada itu mendingan saya beliin kerupuk aja misalnya. Atau daripada itu mendingan saya sedekahin sama orang yang lebih berhak. Maka dia bisa khiyar. Khiyar itu artinya membatalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, poin terakhir dalam bab najis, hadirin sekalian, lihat bagaimana Imam Nawawi memberikan pesan, karena hadis ini sekali lagi beliau bawakan di dalam bab kita. Beliau membawakan hadis ini bukan di dalam kitab fikih, tetapi dalam bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Bab bagaimana kita harus memuliakan kehormatan atau hak-hak seorang muslim dan mengasihi mereka dan sayang kepada mereka. Sehingga pesannya clear, salah satu cara menjaga hak seorang muslim, menjaga hak saudara dan berkasih sayang dengan mereka adalah dengan tidak melakukan najash. Dan jangan sampai kita mengambil keuntungan duniawi dan materi dengan mengecoh orang lain, itu gak bagus. Dengan membohongi orang lain, dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain tentang sebuah harga sebuah barang lalu dimanfaatkan dengan cara yang zalim, atau butuhnya orang lain terhadap sesuatu lalu kita ambil kesempatan dari hal itu dengan cara yang gak benar tanpa hak. Tapi kalau dengan hak yang masalah, namanya juga jual beli. Jual beli kan ada asas kebutuhan, ya udah. Tapi harga tuh jangan diangkat, padahal dia gak mau beli, cuman untuk biar pihak mengambil keuntungan, atau sebagian pihak mengambil keuntungan. Dan ingatlah selalu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa konsep dalam agama kita, ketika kita berjual beli, yang perlu kita catat baik-baik adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Jabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang. Samhan idha ba'a. Samhan idha ba'a. Samahah. Catat aja dulu. Samahah ketika saat menjual. Wa idha shtara. Dan ketika membeli. Ketika membeli. Wa idza qatada. Wa idza qatada. Dan ketika menagih haknya. Menagih haknya. Misalnya menagih hutang dan seterusnya. Dan riwayat samhan idza qada. Dalam riwayat, dan samaha saat menyelesaikan tanggung jawabnya atau menyelesaikan hutangnya. Apa arti samaha, hadirin? Catat baik-baik. Samaha artinya jawad atau mutasahil. Samahah itu, ulang tadi hadisnya coba. Allah merahmati seseorang yang yang samahah. Samahah saat menjual, terus membeli, terus menagih haknya atau menagih hutangnya. Dalam riwayat, membayar hutangnya atau menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya apa arti samaha? Ini penting biar kita tahu gimana caranya disayang sama Allah. Sama artinya jawad, jawadan. Yakunu jawadan itu dermawan. Au mutasahila, gampang, gampangan. Gampang. Ghairu mudayyiq fil umur. Enggak boyik, enggak sempit gitu loh. Enggak ketat banget gitu loh. gak ribet gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, mudah dan gak ribet ketika menjual, gak ribet dan mudahnya mudah dan dermawan gitu. Bisa jadi kita jual dengan harga net kita, atau ada orang tuh kita turunin dong buat antum segini aja deh, untungnya kita turunkan. Bahkan bisa jadi ada orang kita jual dengan harga modal. Ketika lihat ini orang susah nih, butuh barang, saya udah beli dengan ini aja. Ada orang kita kasih di bawah harga modal, karena misal dia butuh, dia nggak mau, dia kesulitan. Terus juga kita juga sudah untung dari transaksi yang sebelumnya. Ketika total-total kita juga untung. Kenapa kita harus benar-benar nekan dia? Faya gampang aja. Jadi tetap jual beli gitu loh. Tapi gampang. Terus kalau ada orang nawar, berapa nawar? Nggak usah, ini apa namanya, oh itu belum dapat bang, ini bang belinya aja. Gue cerita dia dari awal proses produksi sampai distribusi, ngapain cerita dari A sampai Z, buang-buang waktu. Berapa mas, sekian, oke silakan gitu, sekian, emang mas mampunya berapa, oh sekian, ya boleh boleh boleh, asal masuk misalnya udah masuk ke apa, udah masuk ke list apa, batas keuntungan kita, udah kita kasih aja. Kan gak harus semua transaksi di level yang gak harus. Kalau mau ya terserah, tapi mau dapat hadis ini enggak. Nah, apa arti rahimallahu rajulan? Kata Imam Munawi maknanya tuh ini bisa doa rahimallahu rajulan, artinya semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi seseorang. Jadi ini doa. Berarti yang doa, yang mendoakan siapa nih? Ini ucapan siapa? Rasulullah SAW. Berarti yang doain siapa? Ya Rasul, kok Asep sih? Kan yang ini sabda siapa? Rasulullah. Berarti yang doain siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang gak mau dapat doa Nabi SAW? Jadi bagi kita penjual nih, ingat nih sabda Nabi SAW. Kita dapat doa dari Nabi SAW. Setiap kita mudah ketika jual. Atau maknanya khabar, kata Al-Imam Munawi rahimahullah. Khabar itu artinya ini kalimat berita, bukan kalimat doa. Jadi Allah merahmati, udah clear Allah merahmati, Allah menyayangi, jelas. Jadi artinya bisa semoga Allah merahmati, tapi yang doa bukan A, bukan B, bukan C, bukan saya, bukan antum, tapi yang mendoakan Rasulullah SAW dan doa Nabi SAW mustajab. Dijabah. Yang kedua lebih clear lagi, khabar ini statement, ini kalimat berita. Artinya orang yang mudah dalam berjual, beli, nagih, segala macam, dirahmati sama Allah. Dirahmati sama Allah. Makanya dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, hadis Tirmidzi dan lain-lain dari Abdullah bin Mas'ud, yang diharamkan masuk neraka itu tipikalnya seperti apa? Di antara yang diharamkan masuk neraka itu sahal. Sahal. Orangnya mudah. Orangnya mudah, gak ribet, mudah. Masalahnya tuh mudah dalam menjual. Gak nyusahin orang. Gak apa-apa deh, biar aku untungnya marginnya kecil, tapi dirahmati dan disayang sama Allah. Jadi itu duit berkah. Buat apa untung gede-gede, nipu orang, najas, gak berkah juga tuh. Nanti kita ditipu lagi. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan menipu apa? Ditipu gitu. Al-jaza min jinsil amal. Itu kan kaidah dalam agama kita. Kaidah kehidupan, kaidah dalam agama kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi kalau kita nipu, ya ditipu lagi nanti. Nggak selesai-selesai. Emang kita pemain terbesar di dunia kan enggak? Di atas pemain masih ada pemain lagi. Tapi kalau kita bisa mudahin orang, dan niat hadirin memudahkan orang lain dan bertransaksi jual beli, itu enggak bisa dipisahkan dengan tauhid seseorang. Itu ini penting banget. Gak bisa dipisahkan dari tauhid seseorang. Orang-orang yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha sayang, Allah ar-Rahman ar-Rahim, dan Allah sayang kalau saya mudahin orang, kalau saya mudahin pembeli, kalau saya gak terlalu ketat sama pembeli, yang penting untung, sama-sama untung gitu loh. Dia seneng dengan dia dapat barang itu atau kebutuhannya, saya dapat untung walaupun gak besar, alhamdulillah. Bahkan tapi harga produk apa, harga produksi kita kan segitu mas, berarti anda gak untung, gak masalah, dia lagi butuh, udah ambil aja harga segitu. Nanti gimana? Ya kan transaksi bukan hanya dia aja mas, nanti Allah kasih lagi tuh pembeli yang kaya, yang mampu, nanti borong. Itu sering banget, aku tuh pengalaman di bisnis ini tuh udah bertahun-tahun, ya gitu deh. Rizki itu Allah yang ngasih. Oh gitu ya. Jadi kemarin tuh di bawah harga modal. Iya di bawah modal. Lumayan jauh. Oh rugi dong? Enggak. Kok gak rugi? Kan dirahmati sama Allah. Kok rugi dirahmati sama Allah? Terus yang kedua, kalau Allah rahmati kan Allah datangin lagi pembeli dari sisi lain. Yang di bawah harga modal kan satu transaksi aja, yang lain kan di atas. Kan itu juga sulit gitu. Bantu orang kan pahala. Sahal tuh diharamkan neraka. Orang yang sahal memudahkan diharamkan neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu apa kalau membeli kalau jual tuh mudah. Udah mas mampunya berapa? Sekian. Ya udah gak apa-apa sekian. Oh, ini di bawah. Gak masalah, biasa mas. Oh kita juga biasa itu. Saya ngerti kok. Oke. Makasih ya, makasih. Saya jujur aja sama Allah. Jadi gak perlu apa ada drama tawar menawar sampai 20 menit gitu loh. Ayo dong bang, gak bisa nih bu. Please bang, gak bisa. Lah 20 menit habis. Itu kalau baca Quran dapat 1 juz. Dari mana? Beneran serius. Asal lancar itu 20 menit satu baca Quran dapat 1 juz. Daripada ribet-ribet cuman. Padahal itu ngotot-ngotot cuman beda 10 ribu, 20 ribu. Kadang-kadang 50 ribu, kadang 100 ribu. Ngapain sih ribet-ribet? Mudahin aja udah. Allah tuh ngelihat, emang Allah gak ngelihat tau gimana kita mudahin orang, gimana kita lancarin, apa yang mudahin gitu. Itu penting. Tapi kalau dia butuh atau dia gak punya uang atau uangnya minim, mudahin deh. Nanti Allah mudahin urusan kita. Allah sayangi kita. Nah, tapi yang mau belanja jangan ambil kesempatan hadis ini. Karena ada berikutnya. Wa idza ishtara, dan kalau beli juga mudah. Kalau mudi beli juga dermawan. Kalau beli juga simple aja. Jadi jangan beli bawa hadis ini, bang. Rahimallahu rajulan samhan idza ba', Allah merahmati orang yang mudah kalau menjual, bang. 20 ribu gitu. Padahal harga standarnya 250 ribu. Gitu. Alhamdulillah abangnya ngaji juga. Tambahin lagi tuh, hadisnya belum selesai. Wa idza ishtara gitu. 220 ribu gitu. Nah, ini kan enggak lucu kalau begini, hadirin. Jadi jangan hanya buat pihak penjual, pihak pembeli juga jangan tawar dengan tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Jangan. Kadang-kadang ini ya Allah kalau nawar, gitu lah. Kadang-kadang kalau kita nganterin teman gitu ya, teman yang nawar kita yang malu, hadirin. Ya Allah, dia nawar kayak begini. Kalau tuh gue nggak ikut kali. Itu abang yang melotot ke kita berdua. Bang-bang, kita beda planet loh, bang. Jangan samakan saya dengan dia. Saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma nganter. Karena nawarnya tuh parah banget. Kecuali kalau di tempat yang memang harganya diangkat 70%, 80%. Ya mungkin, oke. Okay. Ada tempat-tempat kayak gitu. Tapi kalau harga ini, janganlah nawar parah-parah. Jangan. Dan bisa jadi kalau kita tahu misalnya dia jual lebih mahal daripada yang lain, kita tahu modalnya, kita tahu ini, kita ngerti, nggak harus kita tawar juga kan. Kita kenapa nggak mikir mungkin dia lagi butuh gitu, dia lagi susah, atau dia lagi berusaha bangkit, atau dia berhijrah, dia tinggalkan bidangnya dan dia mulai dari nol, dan kita harus support dia dan support secara elegan. Kita beli aja transaksi jual beli kan, jual beli kan saling mensupport di antara kita gitu. Atau kadang-kadang kita lebihin, ini kembaliannya mas, enggak ambil aja, enggak harganya cuma sekian, enggak apa-apa ya kan, saya mau beli itu, ambil aja. Jadi sahal gitu, jawat itu kan dermawan. Jadi kalau beli itu dermawan. Sebagaimana kalau jual itu dermawan juga. Mungkin saya tambahin ya gitu, tambahin. Jual apa gitu, tambahin lah. Jangan pelit-pelit. Jual nasi goreng, dia lagi lapar banget, tambahin gitu. Gitulah. Jual mal gentong. Dagingnya tambahin, dagingnya kan sedikit banget, tambahin tuh daging gitu. Dermawan, jawat gitu, kalau jual jawat, tambahin dagingnya. Tapi ngeliat nih orang kayak kecapean, ah saya tambahin aja dagingnya. Gitu loh, kalau jual tuh harus begitu. Jadi ada, dan itu semua lahir dari tauhid. Jadi bukan nipu orang, dari tauhid. Yakin kita dirahmati sama Allah. Gitu lah. Udah kasih bonus, kasih apa kalau jual tuh, atau kalau beli juga gitu, ini buat ini silakan, lo ini kembalian, gak usah ambil kembalian. Jadi emang kelihatan kalau orang yang bertauhid itu jualan tuh beda, memang orang yang bertauhid itu ngebeli sesuatu tuh beda. Jadi tawar, ya Allah kasihan kita tuh orang tawar. Ada orang kan nawar itu penjualnya mempertahankan harga sampai dehidrasi gitu loh. Kurang minum, akhirnya dia harus beli minuman. Habis udah. Dia margin berapa beli minuman, selesai udah kadang-kadang. Kadang-kadang, subhanallah. Gimana nih bang gitu loh. Padahal gak besar juga. Dan juga buat yang kita-kita yang hobi nawar, jangan pernah lupa bahwa waktu itu lebih mahal daripada margin uang. Kadang-kadang kita ubek-ubek tuh satu pasar atau satu lokasi, benar akhirnya dapat toko yang paling murah, tapi murahnya berapa sih? bukan meremehkan, tapi bandingkan dengan waktu habis 2 jam ngubek-ngubek itu pasar atau ngubek-ngubek itu pertokoan. 2 jam itu mahalnya minta ampun. Padahal kalau kita beli langsung, datang deal, pulang, kita hemat 2 jam walaupun mungkin rugi 100 ribu. 2 jam itu di harga 100 ribu, ya Allah hadirin. Kalau ada orang tahu misalnya ajalnya kemarin, misalnya kita balik, ajalnya misalnya hari kemarin hari Senin ya, ajalnya kemarin hari Senin jam 12 siang, jika ada opsi jadi jam 2 siang dan dia harus bayar dengan 2 miliar, dia bayar gak 2 miliar kalau dia punya 2 miliar? Jangan kan 2 miliar, dia punya 100 M, dia bayar 2, terus 2 jam dia tobat, tobatan nasuhan. 2 jam tuh mahal hadirin. Kalau ada opsi misalnya, dan gak mungkin ada opsi seperti itu, tapi kalau ada, oke, okay, ditambah 2 jam ya, gak ditambah 1 hari, 2 jam aja, 2 jam. Tapi saat seluruh rumah anda punya berapa rumah? 5, diambil. Ambil deh 5 rumah saya. Asal saya kasih saya 2 jam. Biar saya bisa tobat, saya bisa istighfar, bisa saya minta ampun, saya bisa nangis, saya bisa ini. Biar 2 jam itu dikuras dosa-dosa saya. Itu mahal waktu itu hadirin. Kita ini demi dapat margin sekian-sekian waktu hilang. Makanya gak berkah ilmu. Seringkali hidup kita. Gitu hadirin. Jadi ingat, orang yang dermawan, ingat ini jual beli, tapi kan Nabi kata dermawan dan gampang itu dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara margin kita enggak besar, mungkin kita enggak untung, bahkan mungkin kita rugi di satu transaksi, tapi kita dirahmati sama Allah, diberkahi sama Allah, disayang sama Allah, dan neraka haram buat kita. Selesai. Kurang worth it apa itu? Itulah bedanya orang-orang yang yakin sama Allah dan bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini aja, semoga khairan. Kita lanjutkan nanti pengajian berikutnya. Semoga Allah memberikan sifat samahah buat kita pada saat kita, khususnya pada saat kita berjual beli atau menuntut hak kita atau menunaikan kewajiban kita, itu penting juga. Samahah. Nanti disayang sama Allah. Dan jangan sampai kita nipu saudara kita. Jangan sampai kita melakukan najash. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.